Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخوات في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan pertolongannya. Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita di tempat ini untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana ilmu ini merupakan perkara yang amat sangat dibutuhkan oleh kita semuanya, baik yang baru mau belajar ataupun yang sudah belajar. Mereka dan kita semuanya senantiasa membutuhkan tambahan ilmu untuk menjalani kehidupan kita di masa-masa kita sekarang ini, di masa-masa yang penuh dengan berbagai macam ujian dan cobaan, di masa-masa yang penuh dengan berbagai macam pemahaman, di masa-masa yang penuh dengan berbagai macam fitnah dan subhat, subhat syahwat, dan juga subhat di dalam perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga duduknya kita di tempat ini, mudah-mudahan ini merupakan alamatul khair, alamat kebaikan bagi kita sekalian. Dikarenakan masih ada hasrat di dalam hati kita untuk memperbaiki diri-diri kita tentang kebodohan kita terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini perlu kita ingatkan agar senantiasa kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan tanpa keikhlasan kepada Allah, amalan ibadah yang kita lakukan tidaklah ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menjalankan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuntut ilmu termasuk bagian dari amalan ibadah yang sangat mulia, yang seharusnya dan semestinya kita menjaga niat-niat yang ada di dalam hati kita, agar supaya yang kita lakukan dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini akan memberikan faedah yang sangat besar, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini sebagaimana yang telah antum ketahui sekalian bahwa seharusnya Al-Ustaz Qomar As-Suaidi Hafidhullah yang mengisi pada muhadarah siang ini, tapi qadarullah wa safa'al wa safahullah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesembuhan padanya, beliau tidak bisa hadir dan kita gantikan dengan kitab yang lain melanjutkan pembahasan Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih membahas tentang hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29 dari hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar. Mu'ad bin Jabal dia berkata, ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar. Habarkanlah kepadaku satu amalan yang dengan amalan itu akan bisa memasukkan aku ke dalam surganya dan menjauhkan aku dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala laqad sa'alta an adzim. Sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar, yang pahalanya pun sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Engkau masuk ke dalam surganya Allah dan engkau diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la yasirun ala may yassarahu Allah taala alaihi. Sesungguhnya perkara itu sungguh mudah atas setiap orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara mengamalkan amalan-amalan yang akan memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu sungguh mudah jika orang itu benar-benar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula meninggalkan amalan-amalan yang menjauhkan seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu juga sangat mudah. Ala may yassarahullahu taala alai. Atas orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila akhir hadzal hadis. Hingga hadis atau akhir daripada hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dan petunjuk agar supaya kita menjaga lisan-lisan kita. Karena dengan lisan yang mudah untuk berucap tanpa dipikir, mudah untuk mengungkapkan satu ungkapan-ungkapan tanpa dia tahu akibat yang akan dia dapatkan, itu bisa jadi akan menjerumuskan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat penjelasan daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terkait makna daripada hadis ini. Kita telah sampai pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala atulluka ala abwabil khair?" Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Yang termasuk perkara-perkara yang bisa memudahkan bagi seseorang untuk menjalani amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni alamat tawassalu bihi ilal khair. Yakni perkara-perkara yang bisa menyampaikan kepada kebaikan. Ka'annahu qala na'am. Maka seakan-akan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, "Na'am." Ya. Bala ya Rasulullah. Karena sahabat radhiyallahu anhum semua mereka sangat hirs dengan yang namanya kebaikan. Mereka sangat antusias untuk bisa mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Apalagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyodorkan ingin memberitahu segala pintu-pintu kebaikan, tentu para sahabat akan segera menyambut apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu junnah." Puasa itu adalah tameng. Ini merupakan pintu kebaikan. Seseorang yang berpuasa, dia akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala pintu-pintu kebaikan. Yakni annahu wiqayatun yaki minal ma'asi fi halis saum. Maksudnya puasa itu adalah tameng, adalah sesuatu yang bisa menjaga dia dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala dia sedang berpuasa. Jikalau seseorang sedang menjalankan ibadah puasa, maka di situ berarti dia telah mendapatkan satu perisai, satu tameng untuk menjaga diri dari amalan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita lihat orang yang berpuasa amat mudah untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bisa menahan diri dari amalan-amalan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah lalu, kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, banyak kebaikan yang kita lakukan, banyak amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Begitu pula kita bisa menahan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak makan, minum. Dari sejak terbitnya fajar hingga sampai terbenamnya matahari. Maka itu menunjukkan bahwasanya puasa itu bisa menjadikan tameng bagi seseorang untuk bisa menghindar diri dari amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau amalan-amalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa yang dia lakukan. Ini faedah pertama dari puasa yang dilakukan oleh seseorang. Penjagaan pertama yang dilakukan seseorang ketika dia berpuasa. Kemudian yang kedua adalah wayakihi minan nari fi yaumil qiyamah. Puasa juga bisa menjadi tameng bagi seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Dengan berpuasa, puasa itu akan menjadi syafaat bagi seseorang membela dirinya kelak ketika dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. puasa itu menjadi syafi'an lahu, pembela, penjaga dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan satu pintu kebaikan, yakni seseorang beribadah menjalankan ibadah puasa. Sehingga puasa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, kemudian jangan kemudian amalan puasa itu terputus hanya pada bulan Ramadan saja, karena di luar Ramadan itu ada amalan-amalan puasa yang lain. Puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal itu juga sudah lewat. Masih ada juga di bulan yang lain puasa-puasa sunnah yang harus kita lakukan, yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan kebiasaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Al-Isnain wal-Khamis, puasa Senin dan Kamis. Maka ketika seseorang berharap dan berkeinginan untuk menjaga dirinya dari amalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaknya dia melakukan ibadah-ibadah puasa tersebut. Sekian banyak amalan ibadah puasa yang bisa kita lakukan di setiap bulannya. Al-Isnin, Al-Khamis, kemudian puasa Bait di pertengahan bulan. Itu merupakan amalan yang bisa menjaga seseorang dari berbuat maksiat kepada Allah SWT dikala dia berpuasa. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, summa qala sallallahu alaihi wasallam, wasaddaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu akan bisa memadamkan kesalahan sebagaimana api memadamkan air, sebagaimana air memadamkan api. Ini juga termasuk pintu-pintu kebaikan seseorang bersedekah. Mengeluarkan sedekah dari harta bendanya, dia kerahkan untuk orang-orang yang membutuhkan dari kaum muslimin ataupun yang lainnya. Ini bisa memadamkan, menghapuskan kesalahan-kesalahan dia sebagaimana air bisa memadamkan api. Kemudian kata Syekh Saleh Muhammad bin Saleh As-Sulaimin rahimahullah, as-sadaqatu hiya badlul mal lil faqir wal muhtaj. Yang namanya sedekah adalah mengerahkan harta untuk orang-orang fakir yang membutuhkan dari kalangan kaum muslimin wal muhtaj, dan juga orang-orang yang butuh terhadap bantuan dari kita, bantuan berupa harta. Ini semuanya dilakukan dalam rangka taqarruban Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sedekah ini merupakan bukti tanda keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ihsanan ila faqir, begitu pula sedekah merupakan kebaikan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Karena banyak di sekitar kita orang-orang yang fakir, yang miskin, yang butuh untuk kita berikan sedekah daripada harta kita, maka hendaknya kita berusaha untuk sedikit mengeluarkan daripada bagian harta kita untuk bersedekah, memperhatikan keadaan mereka yang mana ini bisa memberikan faedah kepada kita, akan terhapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Walaupun yang kita keluarkan itu mungkin di pandangan orang hanya sedikit atau sepele, itu bisa menjaga seseorang, bisa menghapuskan dosa seseorang dan menjaga seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisikit tamrah." Takutlah kalian terhadap neraka walaupun dengan setengah kurma yang kalian sedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala, bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan seseorang dan bisa menjaga dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhi shadaqah tudfi'ul khati'ah, ay ma akhta'a bil insanu min tarkin wajib aw fi'lin muharram. Shadaqah ini bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan, yakni kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, baik ketika dia meninggalkan perkara yang wajib atau ketika dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. sedekah bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan itu. Dikarenakan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia ini makhalul khata'i wa nisyan, tempat melakukan kesalahan dan kelalaian, sehingga seseorang butuh untuk mengamalkan amalan-amalan yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik secara sengaja kita lakukan ataupun secara tidak sengaja, baik amalan itu kita ketahui itu amalan yang maksiat ataupun kita tidak ketahui. Maka dengan melakukan sedekah, dengan sedikit harta yang kita keluarkan untuk kita berikan kepada orang yang membutuhkan itu, bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita. Dan kesalahan-kesalahan ketika seseorang meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan, atau kesalahan-kesalahan ketika seseorang melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa kulluna ya'rif anna idfa'al ma'il an-nar la yubqi minan nari syai'a. Semuanya kita mengetahui bahwasanya ketika air itu memadamkan api, maka tidak akan tersisa dari api itu sedikit pun. Ketika terjadi kebakaran di sebuah tempat, kemudian datang pemadam kebakaran, maka api itu akan tidak tersisa ketika memang air itu mencukupi untuk memadamkan. Begitu pula ketika kita mendapatkan api, kemudian kita siram dengan air, maka tidak tersisa dari api tersebut. Inilah sedekah. Inilah sedekah yang bisa memadamkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Kadzalika sedekah la tubqi minad dunubi syai'an. Begitu pula sedekah, itu tidak akan menyisakan dari dosa sedikit pun yang dilakukan oleh seseorang. Ini termasuk daripada pintu-pintu kebaikan yang bisa dilakukan oleh kita sekalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa salatur rajuli fi jawfil lail. Pintu-pintu kebaikan itu adalah seseorang sholat di pertengahan malam, fi jawfi al-lail. Seseorang yang sholat di pertengahan malam tersebut, tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'unnar. Ini juga bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan seseorang sebagaimana air bisa memadamkan api. Wajawful lail wasthuhu aw wasathuhu. Yang namanya jawful lail itu adalah pertengahan malam. Oleh karena itu, wa afdhalus salatul lail nisfusani aw sulusul lail. Oleh karena itu, salat malam yang paling utama dilakukan itu pada pertengahan malam atau pada sepertiga malam yang terakhir. Itu salat lail yang utama untuk dilakukan oleh seseorang. Di pertengahan malam atau di sepertiga malam terakhir. Wa yakumu sulusahu, dan dia berdiri untuk mengadakan atau melakukan sholat di sepertiga malam terakhir. Wa yanamu sudusahu, dan dia tidur pada seperdelapan malam yang terakhir. Ini merupakan da'bun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum. Mereka senantiasa membiasakan untuk melakukan sholat malam, dan terus mereka lakukan hal yang demikian dalam rangka untuk menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Di dalam sebuah ayat, yakni surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini membaca ayat tersebut, Summa qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatajafa junubuhum anil madaji hatta tatajafa junubum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tatajafa junubuhum, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Yada'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Rabbnya karena rasa takut dan penuh harap. Mereka berdoa, maksudnya mereka menegakkan sholat di sini sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Yaitu mereka menegakkan sholat menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat tidur mereka. Dikarenakan mereka menganggap bahasanya mereka meninggalkan sesuatu yang lezat kepada sesuatu yang lebih lezat. Tidur merupakan kenikmatan dan kelezatan. Namun menegakkan sholat itu lebih lezat bagi seseorang jika dia bisa memahami, mengerti perintah sholat yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Ketika seseorang bisa menjalankan, menegakkan sholat dengan sebenar-benarnya, maka dia akan bisa merasakan bahasanya sholat itu sungguh amat lezat dilakukan. Lebih lagi ketika itu dilakukan di malam hari, di sepertiga malam terakhir, dia akan bisa merasakan lezatnya menjalankan ibadah sholat dengan bacaan-bacaan yang dia bisa resapi maknanya. Kalau dia tahu maknanya, kalau dia tidak tahu, dia belajari sebelum dia baca untuk supaya dia bisa lebih khusyuk di dalam menjalankan ibadah sholat tersebut. Sholat di waktu malam itu bisa menyebabkan kesalahan seseorang yang dia lakukan setiap hari dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yada'una rabbahum khawfa wa tama'a. Dalam sholatnya dia sangat takut, dipenuhi rasa takut kalau-kalau amalan ibadah yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula penuh harap, tamak, berharap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar amalan-amalan sholat yang dia lakukan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut dan penuh harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dia takut kalau-kalau Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azab terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Dan dia berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa yang dia telah lakukan. Ini mereka lakukan setiap yakni setengah malam ataupun sepertiga malam terakhir, bermunajat menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan kelezatan, kenikmatan tidur menuju kepada kenikmatan sholat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan qurrata aini fi shalah, ketenangan, kesejukan hati itu ada di dalam sholat. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul dan juga memberikan bimbingan kepada umat, sibuk mengatur para sahabat radhiyallahu anhu, mempersiapkan pasukan perang dan lain sebagainya. Ketika datang waktu salat, beliau perintahkan Bilal, "Arihna bisalat, ya Bilal. Tenangkanlah, istirahatkanlah kami dengan salat karena pada salat ada ketenangan dan ada kelezatan." Pada sholat ada ketenangan dan ada kelezatan yang bisa dirasakan oleh seseorang. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka pun menginfakkan sebagian daripada rezeki tersebut. Wa la ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa la ta'lamu nafsun, maka setiap jiwa tidak mengetahui apa yang tersembunyi bagi mereka berupa qurrata ayun, berupa yakni al khairul katsir wal khairul ghazir, kebaikan yang sangat banyak yang Allah SWT akan persiapkan kepada mereka yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Satu orang pun tidak tahu bagaimana dan bentuknya, bagaimana rasanya, apa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jazaa'an bima kaanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Orang-orang yang melakukan sholat lail di pertengahan malam ataupun sepertiga malam terakhir itu akan mendapatkan balasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan yang tidak diketahui oleh seorang pun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala ta'lamu nafsun. Nafsun bentuknya itu nakirah dalam bahasa Arab, kemudian didahului dengan nafi menunjukkan itu umum, menunjukkan maknanya adalah umum. Fala ahada, tidak ada satupun dari makhluk ini yang mengetahui tentang balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan, menegakkan sholat yang disertai dengan penuh harap diterimanya amalan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia khawatir tidak diterimanya ibadah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah persiapkan. Oleh karenanya di dalam riwayat sahih yang lain, dalam hadis qudsi, qala Allah taala a'dadtu li ibadi salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi basar. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, yang beramal soleh, yang melakukan amal soleh, ma la aynun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi basar, dan tidak pula terlintas di dalam hati-hati manusia hakikat daripada sesuatu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang soleh. Agama qala sallallahu alaihi wasallam qara'aha istishhadan biha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca ayat ini sebagai istishhadan biha, sebagai saksi dengannya. Wal ayatu kama huwa dhahir fiha, dan ayat ini sebagaimana yang nampak, annaha tatajafa junubum anil madaji', yakni lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur, yakni lis sholati fil lail. Lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur, mereka tinggalkan tempat tidur, itu maksudnya adalah untuk lis sholat fil lail, melakukan sholat di malam itu, bukan untuk yang lainnya. Yang mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bangun meninggalkan tempat-tempat tidur mereka, berdoa kepada Allah, menjalankan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai rasa takut dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mereka meninggalkan tempat-tempat tidur itu adalah untuk sholat di waktu malam, di pertengahan malam atau sepertiga malam terakhir. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak manusia yang bisa dia meninggalkan, menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat-tempat tidur mereka, tapi bukan untuk sholat. Mereka biasa kuat mungkin semalam sutup untuk menyaksikan pertandingan sepak bola. Dia tunggu-tunggu dari jam 12 sampai subuh, bahkan subuh ketinggalan tidak sholat. Bisa. Bukan ini. Bukan ini yang meninggalkan lambung-lambung mereka dari tempat tidur, yang akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mereka bangun di waktu malam, pegang HP semalam suntuk, hingga sampai pagi juga bisa. Tapi terkadang untuk melakukan sholat, seseorang tidak mampu menjalankannya. Dikarenakan tidak adanya kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Tidak ada pertolongan yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Allah SWT biarkan dia dalam kemaksiatan kepada Allah SWT. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur dalam rangka untuk menegakkan sholat kepada Allah SWT, bukan untuk yang lain. Bukan untuk perkara maksiat atau perkara-perkara yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya untuk kehidupan dia di dunia ini dan di akhirat. Tapi untuk sholat. Mengharapkan pahala yang sangat besar di sisi Allah SWT, pahala yang Allah SWT sembunyikan atas mereka, sebagaimana mereka menyembunyikan amalan sholat yang mereka lakukan. Seseorang yang sholat di sepertiga malam terakhir ataupun pertengahan malam, tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayatnya tadi, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Tidak ada satupun orang yang mengetahui apa yang akan diberikan kepada mereka dari sesuatu yang tersembunyi bagi mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan dari amal perbuatan soleh. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa yunfikuna mimma razaqahumullah. Mereka pun menginfakkan dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepadanya. Wahatani huma as-shadaqatu was-salatu al-lail allatani dzakarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Dua perkara yang tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, pertama as-shadaqah tudfiul khathiyata kama yudfiul ma'un nar, kemudian was-salatur rajuli fi jawfil lail, disebutkan keduanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Wa mimma razaqnahum yunfikun tatajafa junubum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Keduanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Wa dzakarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dua perkara ini di dalam hadis. Sehingga dua perkara ini merupakan pintu-pintu kebaikan bagi seseorang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dihapuskannya dosa-dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Dihapuskannya dosa-dosa dan kesalahan yang dia lakukan, kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Jadi ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa qala sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamih. Maukah aku kabarkan kepadamu kepalanya satu urusan atau pokoknya satu urusan, wa amudihi, dan juga tiangnya, wa dirwati sanamih, dan puncak daripada amalan Islam. Qultu bala ya Rasulullah. Maka Mu'ad pun mengatakan, bala ya Rasulullah. Qala Rasul amri al-Islam. Kepalanya setiap perkara itu adalah al-Islam. Pimpinannya setiap perkara itu adalah al-Islam. Al-amru, maksud daripada al-amru, Rasul amri, al-amru ada as-sa'nul ladhi wa'adham su'un. Ini perkara yang paling besarnya dari perkara-perkara yang ada. Yani al-Islam. Farosu al-Islam, maka pimpinannya, kepalanya adalah Islam. Li'anal Islam ya'lu wa la yu'la 'alai. Karena Islam ini adalah tinggi dan tidak ada yang tinggi di atas Islam. Islam adalah agama yang tinggi. agama yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang tinggi selain daripada agama Islam. Karena Islam ini adalah agamanya para nabi dan para rasul. Agamanya para nabi dan para rasul sejak dahulu hingga sampai sekarang. Mereka semuanya al-istislamu lillahi bitauhid. Para nabi dan para rasul, mereka semuanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bertauhid. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Ini Islam. Wal inqiyadu lahu bita'ah. Mereka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaatinya, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Wal bara'atu minas syirki wa ahli. Dan mereka, para nabi dan para rasul, berlepas diri dari yang namanya kesyirikan. Mereka membenci kesyirikan dan membenci pula orang-orang yang berbuat syirik. Ini dibuktikan oleh para rasul dan para nabi. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajak kepada umat ini untuk masuk ke dalam ajaran Islam, untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada masyarakat jahiliyah pada saat itu, dan menyerukan kepada mereka untuk tunduk kepada Allah, taat menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membenci yang namanya kesyirikan dan juga para pelaku kesyirikan. Inilah Islam secara umum. Semua para nabi dan para rasul berada di atas keislaman. Kemudian disempurnakan keislaman itu dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah pokoknya perkara atau kepalanya perkara dari setiap perkara-perkara yang ada. Wabil Islam, dan dengan Islam ya'lul insanu ala sirari ibadillah minal kufari wal musyrikin wal munafiqin. Dengan Islam seseorang akan tinggi, akan mulia atas manusia-manusia yang jelek dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari orang-orang kafir atau orang-orang musyrik ataupun orang-orang munafik. Mereka kedudukannya tinggi dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik ataupun orang-orang munafik. Karenanya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah suatu kaum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kami dengan Islam. Jadi dengan Islam seseorang itu akan tinggi, dengan Islam seseorang itu akan mulia. Ketika seseorang itu mau mempelajari agama Islam, mau mengamalkan agama Islam, maka dia akan menjadi mulia, dia akan menjadi tinggi daripada makhluk-makhluk yang paling jelek. Siroril min ibadillah, makhluk-makhluk jelek dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, minal kufar wal musyrikin wal munafikin, dari orang-orang kufar, orang-orang musyrik ataupun orang-orang munafik. Maka al-muslimin a'la minhum, orang-orang muslim lebih tinggi daripada mereka. Oleh karena itu ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, Islam yang merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah taufik kepada kita untuk berada di atas keislaman, maka mestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajari agama Islam ini, pelajari agama Islam ini dengan sebenarnya, bil adillah minal kitab wa sunnah. Pelajari agama Islam ini dengan dalil-dalil dari Alkitab ataupun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. La taklidan, tidak dengan cara taklid kepada seseorang ataupun dengan cara ikut-ikutan. Namun mempelajari agama Islam ini adalah bil adillah, dengan dalil-dalil. Sehingga kita mempunyai pegangan yang sangat kuat. Kita mempunyai patokan yang sangat kuat berupa Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berdasarkan kila wa qal, katanya ini, katanya itu, ataupun berdasarkan ikut-ikutan. Ngikuti Pak Yai atau ngikuti Pak Ustaz. Tidak. Tapi pelajari Islam itu berdasarkan dalil. Karena yang namanya taklid itu adalah perkara yang sangat tercela. Para imam, para imam-imam kaum muslimin, mereka semuanya mewasiatkan, menasihatkan agar supaya kita tidak boleh, agar supaya kita tidak taklid di dalam menjalankan agama ini. Tidak boleh taklid kepada Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i atau Al-Imam Ahmad rahimahumullah. Tapi kita mengambil dari mereka apa yang mereka ambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Jika datang hadis yang sahih kepadaku, maka itulah madhabku. Itulah yang aku amalkan, itulah yang aku ajarkan. Itulah yang diambil oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada Al-Qur'anul Karim yang merupakan kitab yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amudihi amudil Islam as-shalah. Kemudian tiangnya Islam itu adalah salat. Tiangnya Islam adalah salat, li anna amuda syai' ma yubna 'alaihi syai'. Karena yang namanya tiang, tiang sesuatu itu apa yang akan dibangun di atasnya sesuatu. Seseorang ingin membangun rumah, maka dia akan pancangkan tiang-tiang itu untuk menyangga yang lainnya. Menyangga dari bahan-bahan rumah tersebut. Akan dibangun di atas tiang tersebut sesuatu yang lain. Itu yang namanya amud. Wa istaqimu biasai, dan akan menjadi lurus dengan tiang itu perkara yang lain. Wa la yastaqimu illa bihi, dan sesuatu itu tidak akan lurus kecuali dengan tiang tersebut. Sesuatu itu tidak akan lurus kecuali dengan sholat. Wa innama kana sholatu amudul Islam. Sesungguhnya sholat itu adalah tiang Islam. Li anna tarakaha yukhrijul insanu minal Islam ilal kuffar. Dikarenakan meninggalkan sholat itu bisa menyebabkan seseorang keluar dari keislaman menuju kepada kekufuran. Meninggalkan sholat. Karena sholat merupakan tiang daripada Islam. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk menjaga sholat-sholat. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian semuanya sholat-sholat yang lima waktu, dan jaga pula sholatul wusta. Disebutkan secara sendiri, yakni sholatul wusta, yakni menurut ahli tafsir bahwasanya sholatul wusta ini adalah sholat asar. Allah SWT sebutkan secara sendiri, menunjukkan bahwasanya sholat asar itu merupakan sholat yang sangat besar pahalanya di sisi Allah SWT dan lebih agung dari sholat-sholat yang lainnya. Sholatul wusta. Allah perintahkan kaum muslimin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga sholat-sholat tersebut. Dikarenakan sholat merupakan tiang daripada Islam ini. Kalau sholat seseorang itu jelek, fasadat, maka fasadat sa'iru amali. Akan rusak pula seluruh amal-amal dia. Amal perbuatan dia akan sholat. Wa idza sholahat, dan jika sholat seseorang itu baik, sholaha sa'iru amali, akan baik pula seluruh amal perbuatannya. Dikarenakan diantara fungsi sholat itu sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga sholat yang baik yang dilakukan oleh seseorang itu akan menjadikan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang tersebut itu akan baik. Dia akan bisa menjaga diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bisa menjalankan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sholat tadi. Oleh karena itu para a'immatus salaf mereka sangat-sangat menjaga yang namanya sholat ini. Bahkan sebagian mereka yakni mengucapkan kalimat istirja ketika ketinggalan sholat berjamaah. Mereka akan, sebagian mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, seakan-akan itu adalah musibah yang sangat besar. Padahal baru ketinggalan sholat jamaah. Mereka masih tetap sholat, tapi ketinggalan sholat berjamaah. Mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat istirja, kalimat yang menunjukkan tentang adanya satu musibah yang sangat besar. Innalillah, sesungguhnya kita milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kepadanya akan dikembalikan kita semuanya untuk mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatan kita. Bukan semata-mata dikembalikan kepada Allah tanpa ada pertanggungjawaban. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah dengan membawa amalan-amalan tadi. Nah, makanya ketika para a'immah mereka ketinggalan sholat jamaah, yang mana pendapat yang rajih dalam permasalahan sholat jamaah itu adalah wajib atas setiap kaum muslimin laki-laki yang mampu, dia wajib menjalankan sholat jamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalimat tersebut juga sebagai bentuk bahasanya mereka benar-benar menjaga amalan sholat ini. Mereka benar-benar menjaga amalan sholat ini. Sehingga tidak mau ketinggalan sholat berjamaah. Sehingga ketika ketinggalan, mereka akan beristirja mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, seakan-akan ada musibah yang sangat besar yang menimpa mereka. Musibahnya lebih besar daripada musibah seseorang kehilangan sana keluarga dan lain sebagainya. Musibah daripada sholat ini. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, la taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, jangan kau jadikan musibah pada agama kami. Meninggalkan sholat berjamaah itu merupakan musibah, apalagi meninggalkan sholat sama sekali itu adalah musibah yang sangat adzam, yang sangat besar, bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam kepada kekufuran. Walidubillah. Nasallallahu salama wal afiyah. Wal iyadu billah wa dirwati sanami al jihadu fisabilillah. Kemudian puncak daripada Islam, amalan Islam itu adalah jihad fisabilillah. Melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang sebenar-benarnya, bukan jihad yang diada-adakan atau jihad karena hawa nafsu atau jihad justru yang diperangi kaum muslimin, bukan jihad. Tapi jihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan yang lain, bukan karena kepentingan partai dia berjihad, bukan karena keinginan hawa nafsunya, tapi benar-benar dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Li'anna bihi ya'lul muslimuna 'ala a'da'ihim. Karena dengan jihad kaum muslimin akan lebih tinggi atas musuh-musuh mereka di kalangan orang-orang kafirin, orang-orang musyrik ataupun orang-orang munafik. Kaum muslimin akan menjadi tinggi, mempunyai izzah, kemuliaan di dunia ini dan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan jihad fisabilillah. Namun tentunya untuk menjalankan jihad ini ada tuntunan, ada tatanan yang harus dijalankan, tidak sembarangan. Nah, asal semangat saja, kemudian dia melakukan ini dan melakukan itu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadisnya, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih, maukah aku kabarkan kepadamu bimalaki dhalika kullih, sesuatu yang menguasai itu semuanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada beliau, meminta dikabarkan sesuatu yang bisa memasukkan dia ke dalam surga dan menjauhkan dia dari nerakanya, Allah SWT beliau sebutkan sekian banyak amalan-amalan. Sampai pada kalimat tadi, as-sawmu junnah, wasadaqatu tutwilu khathiyata kama yutwil ma'un nar. Sampai kepada yang terakhir ini, maukah aku tunjukkan kepada perkara yang bisa menguasai itu semuanya. Ai bima bihi malaku hadal amri kullihi. Yakni dengan apa yang bisa menguasai perkara itu semuanya. Faqultu bala ya Rasulullah. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, bala ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi. Beliau pun memegang lisannya. Beliau memegang lisannya, wa qala kuffa 'alaika hadza. Jagalah oleh kamu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk menjaga lisan. Yakni la tudlikuhu bil kalam li'annahu khatrun. Jangan seseorang itu, jangan kalian itu asal mengucapkan. Nah, asal berucap. Asal dia ingin mengucapkan, dia ucapkan. Nah, tidak dipikir apakah ucapan yang keluar itu baik ataukah tidak. Tidak dipikir apakah ucapan yang dia ucapkan itu bermanfaat atau justru bermadarat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan agar supaya seseorang menjaga lisannya. Karena sangat pentingnya perkara ini. Dengan lisan inilah seseorang akan bisa mengamalkan amalan-amalan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang disebutkan tadi. Karena seseorang asal berucap itu adalah sesuatu yang sangat membahayakan. Ada sesuatu yang sangat membahayakan di situ. Bahkan seseorang itu bisa tersungkur di dalam neraka sejauh 70 ribu tahun, disebabkan karena amalan ucapan yang dia lontarkan tanpa dia peduli apa yang dia lontarkan tersebut. Maka hendaknya seseorang menjaga ucapan ini, lisan ini, agar supaya dia selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qultu ya Rasulullah. Maka Mu'adz pun berkata, ya Rasulullah, aku pun berkata, yakni Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wa innal la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Ini adalah kalimat istifham, istifhamiyah, yakni kalimat pertanyaan yang maknanya, hal nahnu mu'akhaduna bima natakallamu bih, apakah kita itu akan disiksa dengan sebab ucapan-ucapan yang kita ucapkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakilatka ummuk. Celaka ibumu. Maksudnya faqidatka, yakni kau akan kehilangan ibumu. Hatta kanat sakla min faqdika. Yakni sakla itu maksudnya adalah faqdika. Kau kehilangan ibumu. Wa hadil jumlah la yuradu biha ma'naha. Wa inna ma yuradu bi al-hasu wal igra ala fahmi ma yuqal. Kalimat ini tidak dimaukan dengannya, dengan kalimat tersebut, tapi yang dimaukan adalah maknanya. Yang dimaukan dengan kalimat itu adalah anjuran untuk memahami apa yang dikatakan. Anjuran bagi seseorang agar dia memahami sesuatu yang akan dia ucapkan. Dia pikir terlebih dahulu sebelum dia mengatakan. Dia cerna, dia cermati terlebih dahulu sebelum dia berucap. Sehingga ucapan yang dia ucapkan itu benar-benar bermanfaat bagi dia dan bukan mencelakakan dia. Faqala sakilatka ummuka wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim. Bukankah manusia akan ditelungkupkan ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka? Aqala ala manakhirihim. Atau rawi mengatakan ala manakhirihim, di atas hidung-hidung mereka, illa hasaitu alsinatihim, melainkan karena hasil daripada ucapan-ucapan mereka. Manusia itu bisa dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, ditelungkupkan ke dalam neraka-nerakanya Allah, di atas wajah-wajah mereka, dengan sebab ucapan-ucapan yang keluar dari lisan-lisan mereka. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita semuanya, kuffa alaika hadza. Jaga atas kamu ini, yakni jaga lisan. Sebab terkadang orang tidak sadar mengucapkan ini, mengucapkan itu, terkadang berbuat ghibah ini, ghibah itu, menyebutkan yakni kekurangan saudaranya ini dan itu tanpa dia sadari. Atau dia mengucapkan kalimat dusta, dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, idzul billah, tanpa dia sadari. Bahkan terkadang kalimat dusta itu justru dia yakini dengan seyakin-yakinnya. Sebagaimana para dai-dai yang menyerukan kepada kesesatan, jalan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak umat untuk melakukan amalan-amalan ini padahal itu bukan dari agama Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakini ucapan dusta dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala padahal bukan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini lebih berbahaya lagi daripada sekedar orang mengucapkan satu ucapan tanpa dia perhatikan. Itu saja ancamannya sudah mengerikan. Apalagi kalau sengaja berdusta atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala dosanya. Di dalam hadis ini, saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, au huna lisakin minar rawi hal qala nabi sallallahu alaihi wasallam ala wujuhihim au qala ala manakhirim ila khasaid alsinatihim. Di dalam hadis ini seorang perawi yang meriwayatkan hadis ini, dia ragu apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala wujuhihim au ala manakhirihim. Dia ragu apakah Rasulullah mengatakan mereka ditelungkupkan di atas wajah-wajah mereka atau mereka ditelungkupkan di atas hidung-hidung mereka. Dia ragu. Namun dalam keraguan itu tentunya di sini diambil faedah bahwasanya para perawi hadis itu mereka sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan akibatnya sangat fatal. Dikarenakan akibatnya sangat fatal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan hadisnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kadzdzaba alayya mutama'idan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempatnya di dalam neraka. Alhamdulillah. Ancaman berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan perkara yang sangat besar. Sehingga kita benar-benar menjaga lisan kita. Kalau kita tidak mengetahui itu hadis dari Rasulullah ataukah bukan, maka hendaknya kita tahan. Kita tidak menyampaikan kepada umat itu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak tersebar hadis-hadis, baik hadis yang dhaif, bahkan hadis yang palsu sangat banyak, ribuan. Bukan satu, dua, 20, 100, tapi ribuan. Apalagi yang disebarkan oleh Syiah Rafidhah, na'udzubillah, sekian banyak hadis, ribuan hadis mereka palsukan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu sallam al afiyah. Mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.